jangan engkau balas tuh menyakitinya. Serahkan saja kepada dia. Apabila ada orang menghinamu, jangan engkau balas pula menghinanya. Karena itu tiada berguna, cuma akan membawa bencana. Apabila ada orang menghinamu, jangan engkau balas pula.